menunjukkan kemuliaan kalimat ini dan keagungannya. Haitsu akhbara salawatullahi wa salamuhu alaihi annaha min abwabil jannah. Di mana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa ia adalah pintu-pintu surga. Wa annaha min kanzi tahtil 'ash. Dan ia adalah perbendaharaan di bawah arsy. Wa annaha min kanzin tahtal arsy. Dan dia adalah perbendaharaan di bawah arsy. Maksudnya dia adalah harta yang tersimpan di bawah arsy. Wa annaha ghirasul jannah. Dan ia termasuk dari tanaman surga. Wa annaha minal baqiyatis salihat allati yanbaghi lil 'abdi an yaktathira minha. Dan termasuk al-baqiyatus salihat, yaitu yang kekal dan yang saleh, amalan yang kekal pahalanya dan saleh, yang patut bagi seorang hamba untuk memperbanyak mengucapkannya. Wa marra ma'ana aidan amrun nabi sallallahu alaihi wasallam bil ikthar min qawli la haula wa la quwata illa billah. Semua ini sudah berlalu pula bersama kita perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Wa kullu hadha yadullu bijala'i ala bijala'in ala 'idhami fadli hadhihi al-kalimah wa rif'ati sya'niha. Artinya semua ini menunjukkan secara jelas akan besarnya keutamaan kalimat ini dan ketinggian urusannya. Wa annaha kalimatun 'azimatun jalilatun yanbaghi 'alal muslimin an yu'nu biha wa an yukthiru min qawliha. Ia adalah kalimat agung dan mulia yang patut bagi setiap muslim untuk memperhatikannya dan memperbanyak mengucapkannya. Wa an ya'muru awqatahum bi kasrati tirdadiha li'azami fadliha 'indallah. Mengisi waktu-waktu mereka dengan memperbanyak mengulang-ulangnya karena keagungan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li kasrati thawabiha 'indahu, dan banyaknya balasannya di sisinya. Wa lima yatarattabu 'alaiha min khairatin mutanawwi'ah wa afdhalin muta'addidah fid dunya wal akhirah. Serta apa yang disiapkan atasnya dari kebaikan bermacam-macam maupun keutamaan tak terkira di dunia dan di akhirat. Yang jelas ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan termasuk dari tanda ilmu yang bermanfaat adalah mengamalkannya. Maka ucapan la haula wa la quwata illa billah senantiasa semestinya kita berusaha untuk mengamalkannya. Saat berjalan, saat di atas kendaraan, saat berbaring, saat sedang berbincang-bincang, maka hendaknya kita mengucapkannya. Karena ini termasuk dari amalan yang sangat indah dan besar pahalanya. Dan kita sudah mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, maka hendaknya mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Dan sudah kita sebutkan bisa digabung dengan empat kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Ya, digabung itu juga diperbolehkan dan terdapat hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan akan hal itu. Dan ini termasuk amalan-amalan yang umum, tidak boleh dibatasi kecuali dengan ada dalil. Maka ucapkan dia di mana saja, kapan saja, kecuali di tempat-tempat terlarang atau dalam keadaan-keadaan terlarang. Berapa saja jumlahnya, silahkan. Kemudian penulis mengatakan wa minal umuril lazimah fi hadzal babi wal mutaakkidati ala kulli muslimin an yafhama madlul hadhihi al kalimati wa ma'naha. Di antara perkara yang menjadi keharusan dalam masalah ini dan ditekankan atas setiap muslim adalah memahami kandungan kalimat ini serta maknanya. Ini penting. Yang paling penting dari amal ibadah itu adalah pemahaman. Pemahaman terhadap yang diucapkan. Sehingga benar-benar menyatu dengan hati kita. Karena kita faham apa yang disebutkan. Makanya menghafal Quran kurang sempurna jika belum dipahami. Dan kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidaklah maju kepada hafalan selanjutnya kecuali sudah memahami maknanya ayat-ayat tersebut, kemudian sebab-sebab turunnya. Makanya di akhir-akhir ini saya sering mengatakan menghafal Quran bukan tujuan, tapi dia adalah langkah pertama untuk memahaminya. Kemanapun Anda sekolahkan, anak Anda sekolahkan, maka dia bukan tujuan. Kalau seandainya saya ingin anak saya hafal Quran, maka penghafalan Quran bukan tujuan, tetapi dia langkah pertama. Di Barabai kemarin saya sebutkan, menghafal Quran, penghafal Quran bukan ulama. Itu harus kita ingat, penghafal Quran bukan ulama. Kaum Khawarij hafal Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tahqiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian menghina bacaan Al-Quran kalian dibandingkan bacaan Al-Quran mereka. Mereka hafal Quran. Bahkan dalam sejarah kaum Khawarij, mereka kalau ngomongnya dengan Al-Quran. Ngomongnya dengan Al-Quran. Jadi yang paling penting di sini adalah memahaminya setelah menghafalnya. Makanya Al-Fudhal ibn Iyad rahimahullah, seorang abidul haramain, ahli ibadah dua tanah suci dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, inna allaha anzala al-qur'ana liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Lah, akan tetapi manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Orang baca Yasin sebagai amalan. Ya, padahal Allah menurunkan surat Yasin untuk memahaminya. Agar diamalkan. Nah, inilah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Hati-hati jangan sampai terbalik. Orang tua sukses menghafalkan anaknya Al-Quran. Tapi bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana sang anak bisa memahami. Makanya para ulama salaf mengatakan di antaranya, ta'allamu, ta'allamu, thumma amalu. Belajarlah kalian, lalu amalkan. Ulama salaf yang lain mengatakan, al-fahma, al-fahma. Perhatikanlah pemahaman. Karena yang paling penting itu adalah memahami. Kaum Khawarij, mereka menyimpang gara-gara salah paham. Kaum Murji'ah, menyimpang gara-gara salah paham. Makanya, ini juga patut ditekankan di sekolah-sekolah. Bukan hanya sekedar menghafal, tetapi pemahaman. Itu juga yang penting. Dan pemahaman tidak akan bisa paham kecuali dengan bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Bahkan sebagian ulama di antara mazhab Imam Syafi'i mewajibkan belajar bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab berdosa. Ini yang ngaku-ngaku mazhab Imam Syafi'i. Makanya hati-hati ya. Masukkan anak ke sekolah. agar dia hafal Quran karena memang di situ penghafal Quran. Itu bukan tujuan utama. Saya mengatakan dengan jelas dan gamblang, penghafal Quran bukan ulama. Ya, tetapi yang ulama adalah yang memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Dia bagus menghafal Quran. Tidak ada yang menyalahkan orang hafal Quran. Bagus. Tetapi ketika seseorang cuma tujuannya menghafal Quran, sampai di situ saja, saya tidak terlalu excited kalau ada orang kecil-kecil anak hafal Quran, kemudian setelah itu diumbar kemana-mana. Enggak. Itu baru langkah pertama. Ya. Langkah lebih baiknya dia sudah menghafal Quran, bahkan mungkin disebut kalkulator Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya. Tujuan Al-Quran bukan untuk dihafal ayatnya sekian, nomornya sekian, halamannya sekian. Tujuan Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Ini bertentangan mungkin dengan perasaan kita. Masa Ustaz, itu kan keistimewaan. Iya, istimewa, tapi bukan tujuan. Makanya nasihat saya dari hati yang paling dalam, insyaAllah ta'ala, agar siapa saja anak Anda yang sudah menghafal Quran, yang terbukti di zaman sekarang, anak-anak sebelum 7 tahun sudah banyak yang menghafal Quran. Adapun yang terkenal di media sosial itu karena dia terkenal di media sosial. Padahal di sana yang tersembunyi banyak. Yang hafal sebelum 10 tahun Al-Quran, maka hati-hati. Jangan diekspos terlalu berlebihan. Dia masih punya tugas. Apa tugasnya? Memahami. Memahami Al-Quran. Agar bisa mengamalkan kemudian mengajarkannya. Karena tadi perkataan para ulama salaf di antaranya perkataan Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah. Inna Allah anzala al-Qur'an liyu'mala bih. Fattakhadhannasu qira'atahu 'amala. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an agar diamalkan, lalu manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Hati-hati ya para ikhwah yang punya anak-anak yang targetnya hafal Quran sekian. Kita, saya di pesantren Tun Ilmu, target anak SMA dari kelas 1 SMP sampai SMA 30 juz. Akan tetapi dibekali dengan bahasa Arab yang sangat intensif. Akan mungkin kalau seandainya memungkinkan, Allah memudahkan, kita mendatangkan pengajar orang Arab asli. Sehingga mereka bisa berbicara, baca, dan tulis secara maksimal. Nah, ini harus dipahami baik-baik. Jadi bukan berarti perkataan saya ini membenci orang menghafal Quran. Tidak. Tapi hati-hati. Jangan cuma menghafal, tetapi memahami. Makanya saya berpesan kepada siapa saja yang anak-anaknya sudah mungkin kurang 10 tahun dia sudah hafal Quran, maka itu karunia dari Allah. Tapi itu baru langkah pertama. Apalagi kadang-kadang di media sosial terlihat bapak, anak menghafal Quran diperlihatkan kepada orang banyak. Bukan itu tujuan. Tujuannya adalah setelah dia menghafal, dia mengamalkan. Ingat kaum khawarij itu. Kaum khawarij kalau lagi ngomong, jadi misalkan antum nanya, ente mau kemana? Dia pakai bahasa, pakai baca Quran. Pakai ayat Quran. Mau makan apa? Dia pakai ayat Quran. Di ngomongan sehari-hari dengan ayat Quran. Saking tidak lepasnya dengan Al-Quran. Apakah istimewa? Enggak. Disebut oleh Rasulullah SAW, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Kenapa? Karena tidak faham Al-Quran dengan baik dan benar. Ditantang pemahamannya oleh Abdullah bin Abbas, semuanya tidak bisa menjawab. Hati-hati ini. Ini mulai agak bergeser, ya. Bahkan terkenal kaum Khawarij dari masa ke masa seperti itu. Dari masa ke masa seperti itu, cuma memfokuskan terhadap hafalan. Maka di sini penting Syekh mengatakan di antara keharusan dalam masalah ini ditekankan atas setiap muslim adalah memahami kandungan kalimat ini serta maknanya. Maka saya berpesan sekali lagi, anak-anak yang sudah mungkin kurang 10 tahun sudah hafal Quran, bahkan sudah hafal ayatnya, sudah hafal kalau ke belakang sini berapa apa ayatnya, kalau ke belakang sana berapa ayatnya, sebut bisa menyebutkan, maka sudah letakkan di kandang pesantren. Maksudnya biarkan mereka belajar dulu, nggak usah kemana-mana, nggak perlu kemana-mana, biarkan mereka belajar dulu, nggak usah diumbar sana sini. Itu nasihat, kalau menerima alhamdulillah, ya, letakkan di kandang ilmu, yaitu pesantren, agar benar-benar memahami, bukan hanya sekedar hafal. Kemudian para ikhwah, liyakuna dzikruhu lillahi biha ala ilmin wa fahmin wa idrakin limadluli ma yadhkurullaha bih. Ini agar seseorang yang berzikir dengan mengucapkannya berada di atas ilmu, pemahaman dan pengetahuan tentang kandungan apa yang digunakannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Atas ilmu. Amma an yuraddidal muslimu kalaman la yafhamu ma'nahu. Adapun seorang muslim yang mengulang-ulang perkataan yang dia tidak paham maknanya, au alfadhan la yudriku madlulaha, atau lafaz yang tidak dia ketahui kandungannya, fahadha adimut ta'thir, dha'iful fa'idah. Maka ini tidak ada pengaruh. Lemah faedahnya. Ya, enggak ada memberikan pengaruh. Lemah faedahnya. Walihada fa innahu la budda 'alal muslimi fi hadha dzikr. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi setiap muslim adalah zikir ini. Bal wa fi kulli ma yadhkurullaha bih an yakuna 'aliman bi ma'na ma yaqul. Bahkan setiap yang digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya mengetahui makna apa yang dia ucapkan dan memahami kandungannya. Makanya para ulama salaf, para ikhwah, seperti yang saya ungkap tadi, tidaklah melewati 10 ayat kecuali mereka sampai paham maknanya dan mengamalkannya. Baru naik lagi 10 ayat, baru naik lagi. Begitu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang waktu kecil digunakan untuk menghafal, tapi itu bukan tujuan. Maka saya katakan, saya tidak terlalu mendukung yang sudah hafal sebelum 10 tahun, itu anugerah, tidak diragukan, tapi jangan terlalu diekspos. Yang wajib bagi dia setelah itu adalah memahaminya, memahami tafsirannya, sehingga dia benar-benar menjadi ahli Al-Quran. Ya, ini para ikhwah. Mudrikan limadlulihi. Hendaknya mengetahui makna apa yang diucapkan dan memahami kandungannya. Idh bidhalika yu'tadzikru thimarahu. Karena dengan demikian, zikir akan memberikan hasilnya. Watahakkaqo wa tahaqququ fa'idatuhu dan terrealisasi faedahnya. Wa yantafi'u bihi dzakiru, dan orang berzikir dapat mengambil manfaatnya. Wa qad taqaddama ma'na qaulun nabi sallallahu alaihi wa ala sallam li abi hurairah radhiyallahu an ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsy min kanzil jannah taqulu la hawla wa la quwwata illa billah. Fa yaqulullahu azza wa jalla aslama 'abdi wa istaslam. Pada pembahasan terdahulu sudah kita sebutkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat dari bawah arsy termasuk pembendaharaan surga? Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku menyerahkan urusannya dan pasrah. Fahiya kalimatu islamin wastislam. Nah, di sini kemudian penulis Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin menjelaskan apa itu yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Maknanya apa? Maknanya kata Syekh adalah kalimatu islam wastislam. Kalimat penyerahan diri dan kepasrahan. Watafwidu watafwidin watabarruin minal hawli wal quwati illa billah. Pelimpahan dan pelepasan diri dari upaya maupun kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Makna la hawla wala quwata illa billah itu ya, yaitu seorang menyerahkan diri, seorang memasrahkan diri, seseorang menyerahkan, berlepas diri dari upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'abda la yamliku min amrihi syai'an. Dan bahwasanya seorang hamba tidak memiliki sesuatu pun dari urusannya. Walaisa lahu hilatun fi daf'i syarr. Tidak ada baginya upaya dalam menolak keburukan. Wala quwwatun fi jalbi khairin illa bi iradatillahi 'azza wa jalla. Dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat, yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah adalah bahwa seorang hamba tidak memiliki sesuatu pun dari urusannya. Maksudnya tidak memiliki keputusan pada urusannya. Tidak memiliki penentuan terhadap urusannya, penentuan. Jadi misalkan dia berdagang, tapi apakah dapat untung tidak itu urusan Allah. Dia sudah menjaga, tetapi dapat musibah atau tidak itu urusan Allah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, la yughni hadharun min qadar, la yughni qadarun min hadhar. Artinya tidak bermanfaat sikap kewaspadaan jika sudah ditakdirkan, enggak manfaat. Ya. Nah, itu maksudnya. Tapi bukan berarti di sini dipahami bahwa seperti pemahamannya kaum Jabriyah yang mengatakan bahwa manusia itu bagaikan robot, bagaikan bulu ayam diterpa angin sana sini. Terserah Allah. Tidak. Maksudnya adalah manusia mempunyai kekuatan, tetapi manusia tidak memiliki pengaturan nasib atas dirinya. Yang mengatur nasib atas manusia siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada baginya upaya untuk menolak keburukan. Maksudnya kalau ada takdir Allah keburukan, maka dia tidak bisa menolaknya. Ya. Mau bagaimanapun dia sudah bersikap kewaspadaan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau seandainya memang takdirnya tabrakan, tabrakan. Mau bagaimanapun. Ya, seperti itu. Tidak ada yang memindahkan, tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang berlepas diri, berlepas kekuatan. Yang memiliki kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Penting perkara ini. Untuk apa? Agar tetap bersandar kepada Allah. Terutama dalam dua hal. Mengerjakan ketaatan atau menjauhi maksiat. Mengerjakan ketaatan itu perlu memahami la haula wala quwata illa billah. Contoh, sholat malam yang sudah lama ditinggal. Ingin dia sholat malam lagi. Maka dia memasukkan dalam dirinya makna la haula wala quwata illa billah. maka nanti Allah yang mengaturnya. Meskipun dia sudah berusaha, jam beker sana, alarm handphone sini, kemudian bini sudah diingatkan, ya, semuanya tidak bermanfaat. Jam bekernya dimatikannya, handphonenya melihat sebentar, matikannya, bininya membangunkannya dilempangnya. Maka pada saat itu, ya, dia tetap bersandar kepada Allah bahwasanya tidak ada kekuatan yang bisa membangunkan dia untuk sholat tahajud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksudnya bersandar, menyerahkan diri, ya, dari segala macam kekuatan, baik tahqiqul manfaah atau daf'i syarr, untuk mendapatkan kebaikan, mengerjakan ketaatan, atau menahan mudarat. Misalkan ingin menjauhi maksiat. Yang pernah saya ceritakan, ada orang setelah kajian di sebuah kota datang. Ustaz, apa yang Ustaz sebutkan di kajian sangat benar. Tapi saya sangat sulit untuk menjauhinya. Jadi laki-laki ini, subhanallah, pemuda, ganteng, wajahnya itu wajah orang saleh gitu. Tapi dia punya kecanduan melihat film porno. Sampai dia nangis sejadi-jadinya, bagaimana bisa terlepas dari itu. Karena setiap kali ingin melepaskan dirinya susah. Maka ini perlu la haula wala quwata illa billah, untuk lepas dari maksiat. Nah, itu maksudnya. Nah, ini kan masalah akidah berarti. Tapi kalau seandainya cuma dipahami dengan ucapan saja, tidak memahami maknanya, maka tidak masuk dalam masalah akidah. Nah, di situ pentingnya al-fahma, al-fahma. Di situ pentingnya pemahaman, pemahaman. Ya. Kemudian penulis mengatakan, "Fala tahawwala lil 'abdi min ma'siyah ila ta'ah, wala min marad ila sihha, wala min wahnin ila quwwatin, wala min nuqsanin ila kamalin wa ziyadatin illa billah." Tidak ada baginya upaya dalam menolak keburukan, dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memindahkan seseorang dari maksiat kepada ketaatan, dari sakit kepada sehat, dari lemah kepada kuat, dari kurang kepada kesempurnaan dan tambahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan la haula wala quwata illa billah ini sebenarnya ada urusannya dengan tawakkal. Ini ada urusannya dengan tawakal. Kemudian wala quwata 'ala al-qiyam bi sya'nin min syu'unihi aw tahqiqi hadafin min ahdafihi aw ghayatin min ghayatihi illa billahil 'azhim. Tidak ada pula kekuatan bagi hamba itu untuk mengerjakan suatu urusannya, merealisasikan salah satu sasarannya atau salah satu tujuannya kecuali dengan Allah yang Maha Agung. Fama syaa'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah niscaya terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah niscaya tidak akan terjadi. Ada perkataan menarik Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ma syaa'allahu kan illam tasha, masya Allah kan illam asha. Artinya, apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi meskipun aku tidak menghendakinya, meskipun aku tidak menghendakinya. Wa masyi'tu lam yakun illam yasha, dan apa yang aku kehendaki tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i menarik. Ya. Nah, seperti itu. Ini jadi sebenarnya urusan la haula wala quwata illa billah ini ada urusannya dengan kata-kata tawakal. Beriman kepada takdir. Bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa saja yang menimpamu, karena memang sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset. Dan apa saja yang belum menimpamu, karena belum takdirmu, karena tidak, maka tidak akan pernah terkena. Fa'azimmatul umuri biyadihi subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan ciptaan terikat oleh keputusan dan takdirnya. Wa umurul khalaiqi ma'qudatun biqadha'ihi wa qadarihi. Kendali dari urusan berada di tangannya. Urusan-urusan ciptaan terikat oleh keputusan dan takdirnya. Yasrifuha kaifa yasha wa yaqdi fiha bima yurid. La radda liqadha'ihi wa la mu'aqqiba lihukmihi, fama syaa'a kana kama syaa'a fil waqti alladhi yasha'. Ala alwajhi alladhi yasha' min ghairi ziyadatin wala nuqsan wala taqaddumin wala ta'akhurin lahul khalqu wal amru wa lahul mulku wa lahul hamdu wa lahud dunya wal akhiratu wa lahun ni'matu wal fadlu wa lahus sana'ul hasan shamilat qudratuhu kulla shay'. Dia menjalankannya sebagaimana dikehendakinya. Dia, yaitu Allah, memutuskan padanya apa yang diinginkannya. Tidak ada yang menolak keputusannya. Tidak ada yang mengkritik hukumnya. Apa yang dia kehendaki akan terjadi pada waktunya yang dikehendakinya, sesuai bentuk yang dikehendakinya. Ini menarik. Beliau mengatakan, "Fama syaa'a kana kama syaa' fil waqti alladhi yasha'." Apa yang Allah kehendaki akan terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki, di waktu yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Jadi ada orang menikah. Ya. Ini kejadian. Menikah, suami istri 15 tahun, belum punya anak. Mulai gonjang-ganjing. Mulai istrinya menuduh suaminya selingkuh, bla bla bla. Akhirnya cerai. Suami menikah dengan perempuan lain. Si istri menikah dengan laki-laki lain. Akhirnya dua-duanya mendapatkan anak. Yang asalnya 15 tahun tidak dapat anak. Yang asalnya suaminya menuduh istrinya mungkin mandul. Tapi setelah bercerai, si suami punya anak, si istri punya anak. Ya. Ini berarti kan Allah menghendaki apa yang Allah kehendaki sesuai dengan kehendaknya di waktu yang memang Allah kehendaki. Pada saat itu, seseorang harus benar-benar la haula wa la quwata illa billah. Begitulah kehidupan berjalan. Allah menghendaki apa yang Allah kehendaki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di waktu yang memang Allah kehendaki. Tanpa tambahan maupun pengurangan. Tidak lebih cepat, tidak juga lebih lambat. Baginya penciptaan dan urusan. Baginya, yaitu bagi Allah ya. Kerajaan dan pujian. Baginya dunia akhirat. Baginya nikmat dan karunia. Baginya sanjungan yang bagus, kekuasaan yang mencakup segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Hanya saja urusannya apabila menghendaki sesuatu, niscaya ia mengucapkan untuknya, "Jadilah." Maka jadilah. Surat Yasin ayat 82. Nah, ini menunjukkan bahwasanya la haula wala quwata illa billah, maknanya adalah ada erat kaitannya dengan tawakal. Dan ada erat kaitannya dengan beriman kepada takdir. Ya, beriman kepada takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma lumsik fala mursila lahu min ba'd." Tidaklah Allah membukakan bagi manusia suatu rahmat, niscaya tidak ada yang bisa menahannya. Ini orang kalau dikehendaki oleh Allah dapat nikmat, tidak ada yang bisa menahannya. Sebaliknya, dan tidaklah dia menahan, niscaya tidak ada yang melepaskannya sesudahnya. Maksudnya, kalau seandainya Allah menahan orang tersebut mendapatkan nikmat, rahmat, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Allah menahannya, berarti orang tidak akan mendapatkannya. karena Allah yang menahannya. Nah, ini salah satu makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa man kana hadza sya'nuhu fa innal wajibal islamu li uluhiyatihi wal istislamu li 'azamatihi wa tafwidul umuri kulliha ilaihi wat tabarru'u minal hauli wal quwwati illa bihi wa li hadza ta'abbada Allahu 'ibadahu bi dhikrihi bi hadhihi al kalimatil 'azimati allati hiya babun 'azimun min abwabil jannah wa kanzun min kunuziha. Barang siapa yang demikian, maka perkara yang menjadi kewajiban seorang hamba adalah menyerahkan kepada uluhiyahnya Allah. Maksudnya apa? Kalau sudah dia mengetahui makna la haula wala quwata illa billah, maka pada saat itu ibadahnya seluruhnya hanya kepada Allah. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qur'annya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki kekuatan, kekuasaan penciptaan hanya Allah, maka dia wajib menjadikan ibadah-ibadahnya hanya milik Allah. Pasrah terhadap keagungannya. Melimpahkan segala urusan kepadanya dan berlepas diri dari upaya serta kekuatan kecuali dengannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat yang agung ini sebagai peribadatan bagi hamba-hambanya, yang mana ia merupakan pintu yang agung di antara pintu-pintu surga dan pembendaraan di antara pembendaraan-pembendaraannya. Pembendaraan di sini maksudnya adalah harta tersimpan. Ya, harta-harta tersimpan dari surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Nah, ini sebab kenapa Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan la haula wala quwata illa billah sebagai zikir, karena di dalamnya terdapat berlepas diri dari segala macam kekuatan, berlepas diri dari segala macam daya upaya, hanya Allah yang kita bisa bersandar dengannya. Makanya diucapkan la haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, fa hiya kalimatun 'azimatun ta'ni al-ikhlas lillahi wahdahu bil ista'anah. Nah, ini dia. Ia adalah kalimat agung yang bermakna, lihat pemahamannya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal minta pertolongan. Jadi benar-benar murni minta tolong hanya kepada Allah. Itulah la haula wala quwata illa billah. Ya. Kama anna kalimat tauhid la ilaha illallah ta'ni al-ikhlas lillahi bil ibadah, fala tatahaqqaqu la ilaha illallah illa bi ikhlas al-ibadati kulliha lillah. Artinya, sebagaimana halnya kalimat tauhid. Kalimat tauhid di sini maksudnya la ilaha illallah. Bermakna keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, kalimat la ilaha illallah tidak terrealisasi kecuali dengan mengikhlaskan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tatahaqqaqu la haula wala quwata illa billah illa bil ikhlasil isti'anati kulliha lillah. Demikian pula kalimat la haula wala quwata illa billah tidak terrealisasi kecuali dengan mengikhlaskan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kalimat tauhid la ilaha illallah menunjukkan kepada keikhlasan ibadah hanya kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir ditujukan murni hanya untuk Allah. Nah, sedangkan kalimat la haula wala quwata illa billah menunjukkan kepada keikhlasan saat minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kita murni minta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita minta tolong agar bisa mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan kecuali hanya dari Allah. Ya, yang mana tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Nah, begitu ya. Kemudian penulis mengatakan, waqad jama'a Allah baina hadainil amrayni fi suratil Fatihah afdhal suratin fil Qur'an. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله تعالى. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Allah telah mengumpulkan antara kedua perkara ini. Apa dua perkara ini? Yaitu ikhlas beribadah hanya kepada Allah, dan minta tolong hanya kepada Allah. Allah kumpulkan dua perkara ini di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan surat paling utama dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bagian pertama, Iyyaka na'budu, adalah pelepasan dari syirik. Ya. La ilaha illallah, tauhid. Dan bagian kedua, adalah pelepasan diri dari upaya dan kekuatan serta pelimpahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iyyaka nasta'in. Jadi sebenarnya ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu menunjukkan kepada ikhlas tauhid. Wa iyyaka nasta'in menunjukkan kepada ikhlas. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu ya. Jadi makanya para ulama mengatakan syirrul ubudiyah fi iyyaka wa na'budu wa iyyaka nasta'in. Rahasia penghambaan diri sebenarnya ada pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, rahasia penghambaan diri sebenarnya ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sekali lagi, iyyaka na'budu menunjukkan kepada apa? Tauhid, ikhlas, tauhid. Iyyaka nasta'in menunjukkan kepada keikhlasan dalam minta tolong. Keikhlasan dalam minta tolong. Berlepas diri dari kekuatan apapun kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis mengatakan di sini, bagian pertama adalah berlepas diri dari kesyirikan. Ini tauhid. Dan bagian kedua, perlepasan diri dari upaya dan kekuatan serta pelimpahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Wal ibadatu muta'alliqatun bi uluhiyatillahi subhanahu wal isti'anatu muta'alliqatun bi rububiyyatihi wal ibadatu ghayah wal isti'anatu wasilah fala sabila illa li tahqiqi tilkal ghayah al 'azimah illa bi hadhihi al wasilah al isti'anatu billahi alladhi la haula wala quwwata illa bihi. Ibadah adalah berkaitan dengan uluhiyah, dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan isti'anah adalah merupakan permohonan pertolongan berkaitan dengan rububiyahnya. Ibadah adalah tujuan, isti'anah adalah sarana. Jadi seseorang tidak bisa beribadah kecuali dengan isti'anah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan untuk merealisasikan tujuan agung itu kecuali melalui sarana ini, yaitu memohon pertolongan kepada Allah yang tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengannya. Saya jelaskan ya. Lihat sini. Ini kita bicarakan tadi tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan kepada tauhid. La haula wa la quwata illa billah. Ini menunjukkan kepada tabarru' minal haul. Berlepas diri, tauhid atau ikhlas, ini berlepas diri ini menunjukkan kepada al-isti'anah billah. Minta tolong kepada Allah. Baik. Kemudian kalau kita lihat ayatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu menunjukkan kepada tauhid. Menunjukkan kepada berlepas diri dari kesyirikan. Dari kesyirikan. Sedangkan iyyaka nasta'in menunjukkan kepada isti'anah. Minta tolong. Ini tujuan. Ini sarana. Seseorang tidak akan sampai kepada tujuan kecuali harus melewati sarana. Ya. Seseorang tidak bisa bertauhid kecuali harus minta tolong kepada Allah. Tidak bisa berlepas diri dari kesyirikan kecuali dengan minta tolong kepada Allah. Tidak sampai kepada tujuan beribadah, mentauhidkan Allah kecuali dengan minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Itu gambarannya. Baik. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, telah keliru mereka yang menggunakannya bukan pada tempatnya atau menempatkannya pada bukan pada maksudnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, dan yang demikian itu bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah adalah kalimat permohonan pertolongan, bukan kalimat istirja. Nah, ini nih. Yaitu mengembalikan persoalan kepada Allah setelah terjadi musibah. Jadi kalau ada orang tabrakan, la haula wala quwata illa billah, bukan. Tapi sebenarnya la haula wala quwata illa billah adalah digunakan untuk minta tolong. Kalau ingin mengerjakan sesuatu, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Sebagian orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu saat apa? Musibah. Padahal saat musibah ucapannya apa? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini salah. Banyak di antara manusia mengucapkannya saat musibah sebagai ungkapan istirja. Misalkan dia dapati anaknya wangal benar. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini tidak benar. Mereka mengatakannya karena kekalutan, bukan atas dasar kesabaran. Di atas makna yang diisyaratkan ini berfokus pemahaman salaf saleh terhadap kalimat yang agung tersebut. Nah, begitulah pemahaman para ulama salafus saleh bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah untuk menyandarkan diri kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang la haula wala quwata illa billah. Beliau berkata, tidak ada upaya bagi kita untuk beramal ketaatan kecuali dengan Allah. Dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk meninggalkan maksiat kecuali dengan Allah. Nah, ini dia. Jadi intinya ucapan la haula wala quwata illa billah itu untuk beribadah. Adapun untuk musibah ucapannya apa? Innalillah, bukan la haula wala quwata illa billah. Ya. Beliau meriwayatkan pula dari Zuhair bin Muhammad bahwa beliau ditanya tentang tafsir la haula wala quwata illa billah. Beliau berkata, engkau tidak dapat mengambil apa yang engkau sukai kecuali dengan Allah. Dan engkau tidak dapat mencegah apa yang engkau tidak sukai kecuali dengan pertolongan Allah. Intinya, la haula wala quwata illa billah ada urusannya dengan tawakal. Ada urusannya dengan takdir. Ya. Kita menginginkan sesuatu dari keinginan-keinginan kita tidak bisa kita capai kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya. Kita ingin menjauhi musibah, tidak bisa kita menjauhi musibah tersebut kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "La haula wala quwata illa billah" mewajibkan adanya pertolongan. Nah, ini dia, ya. Jadi kalau orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah sebenarnya dia sedang minta tolong. Nah, ini dia. Ya, minta tolong. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensunahkan ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, agar orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, luar biasa ini. Pas lagi hayya 'alas shalah, ayo mengerjakan salat. Nah, itu ketaatan, perlu kekuatan. Maka tidak ada kekuatan yang bisa memudahkan kita untuk mengerjakan ketaatan tersebut. Tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk mencapai tujuan ini kecuali melalui sarana. Sarananya tadi adalah haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kalau kita sudah belajar seperti ini, ucapan la haula wala quwata illa billahnya menjadi semakin dalam, masuk ke dalam relung hati. Dan seorang mukmin berkata kepada sahabatnya, la walaula idzaqalta jannata qulta masyaallah la quwata illa billah. Sekiranya ketika engkau memasuk ke kebunmu, engkau mengucapkan apa yang dikehendaki Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Maksudnya apa? Di surat Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Cerita yang pertama Ashabul Kahfi, cerita yang kedua 2 petani, petani kafir, petani muslim, cerita yang ketiga kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, cerita yang keempat kisah Raja Zulkarnain. Nah, cerita yang kedua ini yang dimaksud. Antara orang petani kafir dengan petani muslim. Petani kafir ini ketika melihat kebunnya itu mau panen, ya, dia mengatakan ini pasti kebun saya dan pasti akan saya panen besok. Maka kawannya yang mukmin mengatakan, coba engkau mengatakan, masya Allah la quwata illa billah. Artinya engkau akan mendapatkan itu tidak akan bisa engkau dapatkan kecuali dengan kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah pula diperintahkan mengucapkan kalimat ini bagi siapa yang khawatir terkena pengaruh tatapan mata. Maksudnya apa? Ain. Jadi ada anak kecil, kita bawa anak kecil gitu. Anaknya masih imut, masih lucu-lucunya. Maka kalau seandainya orang ingin melindungi anak ini dari ain, karena tiba-tiba biasanya dibawa keluar rumah, bertemu dengan orang banyak, sampai rumah sakit, garing, panas. Padahal tidak ada sebab dan semisal. Ini biasanya kena ain. Maka untuk melindungi itu ucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Punya rumah baru ucapkan la haula wala quwata illa billah agar tidak terkena ain. Dan ain itu dahsyat, luar biasa. Saya diceritakan kawan-kawan saya dari Yaman, sampai sekarang ada orang yang sangat kuat tatapan matanya. Ya, kalau melihat orang itu rubuh orangnya. Ya. Maka harus dibentengi dengan apa? Dibentengi dengan la haula wala quwata illa billah. Ucapan apa yang dikehendaki oleh Allah? Selengkapnya adalah apa yang dikehendaki Allah niscaya terjadi, tidaklah dia beriman kepada yang lain, bahkan dia hanya beriman kepada takdir. Lalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari yang disepakati kesahihannya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hiya kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah harta tersimpan dari harta-harta tersimpan surga. Kata kanzun, pembendaharaan, adalah apa yang terkumpul tanpa butuh untuk dikumpulkan. Jadi harta tersimpan itu kan dia sudah memang tersimpan tanpa perlu kita nyimpannya. Sudah tersimpan begitu. Yang demikian itu karena ia mencakup tawakal dan rasa perlu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara sudah diketahui tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah dan kekuasaannya. Ciptaan tidak ada dari mereka sesuatu kecuali apa yang diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka. Apabila hati terputus dari meminta pertolongan kepada ciptaan lalu memintanya kepada Allah, maka sungguh dia telah meminta kepada penciptanya yang tidak mendatangkannya kecuali dia. Maksudnya apa? Manusia kalau seandainya dia minta kepada makhluk, maka kadang dikasih, kadang tidak. Ya. Kadang dikasih, kadang tidak. Tapi kalau seandainya minta kepada pencipta makhluk, maka semua pembendaraan hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua harta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atas dasar ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bertawakal kepadanya di sejumlah tempat. Dalam asar disebutkan, barang siapa yang ingin menjadi manusia paling kuat, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaklah apa yang di tangan Allah lebih dia yakini daripada apa yang di tangan manusia. Ya. Daripada apa yang di tangan manusia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu terjemahannya keliru, nyanya yang disitu. Barang siapa yang ingin menjadi manusia paling kaya, maka hendaklah apa yang di tangan Allah lebih dia yakini daripada apa yang di tangannya. Nya tidak besar itu. Di tangan manusia maksudnya. Ya, nyanya tidak besar. Terjemahan yang lama mungkin salah. Nyanya tidak besar. Ya. Kemudian penulis mengatakan, tidak diragukan doa yang paling bermanfaat, paling utama bagi seorang hamba adalah permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan kepada apa yang diridhoinya dan taufik untuk taat kepadanya. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat kesayangannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fala tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, demi Allah sungguh aku mencintaimu, janganlah engkau lupa untuk mengucapkan di belakang setiap salat, "Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir padamu, bersyukur padamu, memperbaiki peribadatan kepadamu." Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang mau beribadah, mau menggapai tujuan, tidak bisa sampai kepada tujuan kecuali melalui sarana. Sarananya adalah la haula wala quwata illa billah. Itu minta tolong, minta dimudahkan. Tidak ada kekuatan, upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Kemudian penulis mengatakan, ini adalah kalimat permohonan pertolongan sebagaimana halnya dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Sama. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sama maknanya dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan tujuan yang paling utama, tuntutan yang paling agung secara mutlak. Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diadakan ciptaan untuk merealisasikannya, maka diciptakan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ta'amaltu anfa'ad du'ai fa'idha huwa su'alullah su'alul auni ala mardatih thumma ra'aitu fil fatiha fi iyaka na'budu iyaka nasta'in. Aku memperhatikan doa yang paling bermanfaat, maka dia adalah meminta pertolongan kepada apa yang diridhoinya. Kemudian aku melihat itu ada dalam surah Al-Fatihah, yaitu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Penjelasannya tadi seperti itu. Ya. Na'budu tujuan, tapi tidak bisa menggapai tujuan kecuali dengan nasta'in. Nah, itu dia. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, untukmu kami sholat, kami sujud dan bersegera dalam menuju ketaatan. Kami mohon rahmatmu dan takut siksamu. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali denganmu. Janganlah kamu serahkan kami kepada diri kami sekejap mata. Dan tidak pula kurang daripada itu. Engkau Rabb semesta alam, sembahan orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Kami memohon ampunanmu dan bertobat kepadamu. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak ini kita kalau ingin melakukan perkara-perkara apapun pentingnya, baik itu perkara dunia, perkara akhirat, ya, maka jangan lupa untuk memahamkan pada diri kita la haula wala quwata illa billah. Minta tolong. Mau salat. Salat berjamaah, salat-salat sunnah. La haula wala quwata illa billah. Mau berpuasa dengan maksimal. Semangat lagi puasa sunnah. La haula wala quwata illa billah. Mau berhaji, berumrah, bersedekah, berzakat. La haula wala quwata illa billah. Atau perkara-perkara dunia. Ingin buka toko, ingin lamar pekerjaan, ingin menyekolahkan anak, ingin. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ingin menikah. 1, 2. La haula wala quwata. Ya. Itu dia. Atau menjauhi yang buruk, seperti menjauhi maksiat. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka semuanya itu ada tujuan dan sarananya adalah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan amal-amal saleh. Juz pertama sudah selesai dari kitab fikih, doa dan zikir. Saya secara pribadi sangat mendapatkan banyak manfaat dari kitab ini. Ya. Karena Syekh terkenal, Syekh Abdul Razak itu terkenal dengan faedah-faedah yang sangat luar biasa. Ya. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang membaca yang kedua. Yaitu juz yang kedua. Saya mohon pada bagian dakwah untuk menyebarkan pengumumannya nanti pada waktunya. Agar lebih semangat lagi untuk membaca juz yang kedua dari fikih, doa, dan zikir. Dan sebagaimana sudah saya sebut bahwa juz yang kedua ini lebih banyak berkaitan dengan doa. Sedangkan juz yang pertama lebih banyak berkaitan dengan zikir. Nah. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Waktunya sudah habis, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.